Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan masih pada pembahasan tentang susuan, ya. Hadis yang ke-330 menurut cetakan ini, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi rajulun fa qala ya Aisyah من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, telah masuk menemuiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisiku ada seorang lelaki. Maka Rasulullah berkata, wahai Aisyah, siapa orang ini? Aku pun menjawab, dia adalah saudara sesusuanku. Maka Nabi berkata, ya Aisyah, lihatlah siapa saja yang menjadi saudara kamu. Sesungguhnya susuan itu berlaku bila mana karena lapar. Hadis ini merupakan salah satu dari sekian hadis ya tentang susuan. Seperti yang kita dengar tadi, jadi di sini ada kisah ya singkat bahwa ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah ya, istri beliau, ternyata ada seorang lelaki. Tentu Nabi heran, siapa lelaki ini kok masuk dan bertemu Aisyah. Nah, ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang hal tersebut, maka Aisyah menjawab bahwa dia adalah saudara sesusuanku, yakni mahram tentunya, ya kan? Sehingga boleh bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada Aisyah untuk melihat kembali siapa saja yang betul-betul saudara. Ya, yakni saudara sesusuan itu. Ya. Karena kata Nabi, innamar radha'ah minal maja'ah. Susuan yang dianggap itu bila karena lapar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah umur-umur bayi itu lapar, ya. Dan hanya makan dari susu, ya. Umur berapa kalau seperti itu? Ya, umur 2 tahun ke bawah, ya kan? Itu adalah bayi-bayi yang lapar yang akan kenyang dengan susu ibu, ya. Adapun umur-umur lebih daripada itu, ya kurang lebih tadi 2 ke atas itu sudah umur bukan umur susuan, ya. Dia bisa kenyang, bisa makan dari makanan-makanan selain ASI. Ya, begitu. Jadi di sini seolah-olah Nabi mengatakan tidak setiap orang yang pernah menyusu kepada ibu susuanmu berarti saudaramu. Harus dilihat seberapa menyusu, kapan menyusu, begitu. Nah, harus dipastikan. Ya, seolah-olah Nabi mengatakan seperti itu. Ya, betul-betul diperhatikan. Jadi dari hadis ini kalau begitu diambil beberapa pembahasan hukum, ya. Diambil beberapa pembahasan hukum. Yaitu pertama terkait dengan susuan ini. Berapakah susuan yang betul-betul menjadikan orang itu mahram, ya. Berapa kali susuan? Apakah ada batas tertentu atau tidak? Ya, karena dari hadis tadi Nabi menyuruh untuk melihat siapakah yang benar-benar saudara sesusuanmu. Ya, nah dari sini muncul tadi pembahasan kalau begitu berapa susuan yang dianggap. Nah, di sini terjadi beberapa pendapat ulama rahimahumullah. Ya. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa dianggap sebagai saudara mahram bila mana telah melakukan susuan ini sampai 5 kali. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah, ini dasarnya, ya. Dasar pendapat ini. Dan ini tadi kita katakan menjadi dasar yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat. Dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumat yuharrimna. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumat bi khamsi ma'lumat." Dulu termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah 10 susuan yang diketahui yuharrimna menjadikan mahram. Ya, jadi dulu ada ayat-ayat turun terkait susuan ini. Ya. Dan di ayat-ayat itu menyebutkan 10 susuan. Namun ayat ini tsumma nusikhna dihapus, ya. Jadi sekarang sudah tidak kita baca lagi ayat itu. Sudah tidak ada di mushaf yang kita baca, ya. Dihapus ayat-ayat itu. Kemudian dihapus dengan apa? Bi khamsin ma'lumat. Dengan 5 susuan yang diketahui. Nah, jadi kalau begitu hadis ini menjadi penentu, ya, dalam bab ini. Karenanya ini yang paling kuat. Karena hadisnya sangat jelas, yaitu bahwa yang menjadikan mahram adalah 5 kali susuan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, juga riwayat Muslim, Nabi berkata, "La tuharrimul massatu walal massatan." Ya. 1 atau 2 kali menyusu, sekedar 1 atau 2 kali apa menyedot susu itu, la tuharrim, belum cukup sebagai mahram atau belum menjadikan sebagai mahram. Ya, begitu kata Rasulullah SAW. Jadi enggak sekedar 1-2 kali. Ya, tadi berarti ini menekankan memang harus pada jumlah tertentu, ya, yang dengan jumlah itulah menjadi mahram, yaitu 5 susuan. Kemudian lima susuan ini juga perlu diketahui, perlu kita lebih tentukan lagi. Bagaimana yang dimaksud dengan 1 susuan, berarti 5 susuan, ya 5 kali, ya kan? Disebutkan di dalam penjelasan ulama bahwa 5 susuan itu artinya susuan yang mengenyangkan, ya. Jadi 1 kali susuan yang mengenyangkan, yaitu Manakala seorang anak ya, menyusu, terus dia melepas sendiri. Nah, ini berarti dia sudah kenyang, ya kan? Walaupun misalnya ya apa di selai misalnya ya dalam satu majelis menyusu mungkin lepas sebentar karena kondisi apa tertentu ya kan kemudian menyusu lagi walaupun lepas sekian kali tapi itu sebetulnya belum kenyang ya belum dianggap satu sampai dia lanjut sampai melepas sendiri nah ini baru satu kali ya. Jadi intinya adalah satu kali itu satu majelis susuan yang mengenyangkan. Ya biasanya begitu satu majelis. Ya nggak mesti satu kali duduk ya mungkin apa berpindah tempat yang ada masalah. Intinya itu adalah di saat yang mana dia masih nyambung susuan tersebut sampai lepas. Nah, kalau itu terjadi sampai 5 kali, inilah yang disebut 5 susuan yang menjadikan mahram. Ya. Ya. Sehingga dari sini kalau misalnya tadi hanya sebentar kemudian lepas ya. Lain kali begitu lagi baru sebentar lepas. Lain kali begitu lagi, ini belum dianggap. Ya, belum dianggap. Makanya tadi disebut juga di hadis yang kita baca, innamar radha'a minal maja'ah. Ya. Susuan itu karena lapar. Jadi memang dia dengan menyusu itu betul-betul membuat kenyang dia. Ya. Dan ini pendapat-pendapat ulama kita seperti dari sahabat ya ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Atha, Tawus dan ini dari pendapat ulama-ulama mazhab juga seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya. Ini pembahasan yang pertama dan pembahasan berikutnya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan masa menyusui. Ya, atau umur bayi tersebut yang disusui. Ya, ini juga mengacu kepada hadis Nabi tadi. Innamar radha'atu minal maja'ah. Susuan itu karena lapar. Ya, maksudnya di sini tadi di mana bayi itu lapar dan dia akan kenyang dengan apa? Susu ibu. Ya. Nah, di sini terkait dengan umur bayi yang disusui sehingga susuan itu dianggap ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-mu'tabar huwa makana fil haulain. Susuan yang dianggap itu bila mana terjadi di masa 2 tahun itu. Di sela-sela itu. Entah di umur-umur 1-2 bulan pertama. Atau bahkan di umur-umur tahun kedua dan terakhir. Mungkin saja. Yang jelas pada rentang waktu 2 tahun itu. Ini pendapat pertama ya. Karena apa? Karena itu adalah masa-masa susuan ya. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan wa makana fis-sughr wa lam yuqaddirhu biz-zaman. Intinya di masa kecil walaupun tentang waktu enggak ditentukan waktunya. Ya, bisa jadi mungkin ada yang lebih dari 2 tahun. Yang penting masa kecil begitu. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ada yang mengatakan sekalipun sudah besar, al-kabir, al-balig, sudah balig juga masih boleh disusui. Nah, pendapat yang keempat, nah ini insyaallah pendapat yang paling kuat ini yang keempat ini anna ar-radha la yakunu muharriman illa ma kana fis-sughr illa idza da'atil hajatu ila radha'il kabir. Bahwa susuan itu tidak menjadikan mahram kecuali bila mana terjadi di masa kecil, ya, kecuali bila suatu kebutuhan menuntut untuk disusuinya orang yang sudah besar agar menjadi mahram, disebabkan karena sudah menjadi seperti keluarga sendiri, ya. Jadi dulu ada kisah Salim Maula Abi Hudzaifah, ya. Ada kisah Salim Maula Abi Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya istri namanya Sahlah, ya kan? Ini keluarga ini, Abu Hudzaifah dan Sahlah. Mereka itu, ya kalau bahasa kita sekarang mungkin mengadopsi anak gitu ya. Semisal itu. Jadi anak itu bernama Salim, sehingga sudah seperti anak sendiri. Nah, ini sejak dulu sebelum ada syariat ini. Syariat tentang susuan ini sebelum ada itu. Jadi mereka dengan mengasuh anak itu, ya kan? Kemudian semakin lama semakin dewasa, itu sudah seperti anak sendiri, keluar masuk rumah sudah biasa. Nah, datanglah syariat ini, ya. Datanglah syariat ini tentang susuan, ya, dan juga tentang apa hijab dan lain-lain, ya, yang sebelumnya mungkin juga pernah kita lewati tentang hijab. Intinya bahwa ini Salim walaupun sudah seperti anak sendiri, tapi dia nggak ada sangkut paut secara nasab, ya, nggak ada sangkut paut secara nasab, sehingga secara kemahroman ya bukan mahram. Nah, disinilah kemudian keluarga itu minta petunjuk Rasulullah SAW, ya. Waqad anzalallahu fihim ma qad alimta fa kaifa tara fihi. Ya, telah turun tentang orang-orang itu ayat yang turun, lalu bagaimana menurut engkau? Bagaimana? Jadi Salim ya'wi ma'i wa ma'abi Hudzaifah fi baitin wahid. Biasa kami sudah di satu rumah, ya, dia melihat kami dan seterusnya. Nabi kemudian menjawab, ardi'ihi fa ardu'athu khamsa radha'at fa kana bi manzilati waladiha minar radha'ah. Kata Nabi kepada Sahlah, sudah susui saja dia. Nah, walaupun kemudian ulama membahas tata caranya, yaitu kalau sudah dewasa ya dengan air susu itu dimasukkan ke gelas, ya kan? Jadi tidak secara langsung, namun yang penting air susunya ya dimasukkan ke tempat, ke gelas atau mangkok atau apalah yang semisalnya, kemudian diminum oleh orang tersebut, ya. Nah, kata Nabi, khamsa radha'at, lakukan itu 5 kali. Fakana bi manzilati waladiha minar radha'ah, maka jadilah Salim ini seperti anaknya, ya, karena susuan tersebut, ya. Jadi ini ada kisah seperti ini. Nah, kemudian dari kisah tersebut digabung dengan hadis-hadis yang lain tentang masa penyusuan, ya, maka kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya susuan itu tidak menjadikan mahram kecuali bila mana terjadi di masa kecil, di masa menyusui. Ya, itu hukum asalnya. Terkecuali bila ada kebutuhan seperti ini. Ya, jadi kejadian Salim ini ya yang apa mengakibatkan suatu hukum, ya, bolehnya menyusui orang besar. Ini adalah kejadian yang berlaku pula pada orang yang semisal dia. Jadi bukan ini khusus hukum terkait dengan dia, tapi terkait juga dengan yang semisal dengannya. Misal di zaman sekarang, ya kan, orang tua yaitu mengadopsi anak, ya, dan ini banyak terjadi. Suami istri lama nggak punya anak, mengadopsi anak, semakin lama semakin dewasa, ya. Nah, bagaimanapun, walaupun sudah dekat, walaupun sejak bayi digendong, dimandiin semua, ya, keperluan bayi. Tapi ketika dewasa, ya, ya dia tetap bukan mahram, kan? Ya. Nah, bagaimana supaya jadi mahram? Sementara kondisi seperti ini, ya, dia sudah sangat biasa. Nah, maka bisa berlaku pada orang tersebut seperti yang berlaku pada Salim. Sehingga si ibu bisa menyusui dia. Ya, kalau keluar air susunya, ya, wallahualam, kalau bab secara apa, secara kenyataannya mungkin apa tidak, bila mana dia tidak hamil, tidak punya anak, mungkinkah keluar susunya. Nah, dan ini satu. Yang kedua, mungkin juga tidak mesti si perempuan itu yang menyusui, ya kan, kalau dia gak keluar susunya. Tapi misal si perempuan itu punya saudara perempuan juga yang sedang menyusui. Nah, itu kan ada susunya. Berarti kan menjadi apa? Ini menjadi bibi susuan, kan gitu. Bukan ibu susuan, tapi bibi susuan. Menjadi ibu susuan ya saudara dia. Nah, ini menjadi bibi susuan. Ya. Nah, namun sekali lagi, tadi tata caranya seperti itu. Ya, dan perlu kita tekankan bahwa ini pada kondisi memang dibutuhkan. Di sini dikatakan idza da'atil hajatu ila radhil kabir, di mana dibutuhkan untuk menyusui orang yang sudah besar, alladzi la yastaghni an dukhulih, di mana sangat dibutuhkan dia bergaul, masuk ke rumah, ya kan? Kemudian yang di rumah tidak berhijab dari dia, ya, karena sudah saking dekatnya, begitu. Nah, pendapat ini yang terakhir ini, ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnul Qayyim, ya. Dulu ada kisah, ya. Tapi secara sanad saya belum tahu persis, namun di sini di Taisirul Alam disebutkan sebuah kisah bahwa kanat Aisyah idza habbat an yadkhula 'alayha ahadun minar rijal amarat ukhtaha Ummu Kulthum au banat ukhtiha fa arda'athu. Bila dulu Aisyah itu ingin ada seseorang dari lelaki yang bisa bertemu dia, ya mungkin ya di masa-masa kecil juga atau sudah agak besar, Allah alam. Aisyah merintahkan saudaranya Ummu Kulthum untuk menyusui. Jadi bagi Aisyah menjadi keponakan susuan, begitu. Ya, nah ini salah satu yang dilakukan oleh Aisyah menurut riwayat ini. Ya, mungkin itu beberapa pembahasan inti dari hadis di atas tadi. Ya, kemudian dari hadis itu juga ada beberapa pelajaran yang lain, ya. Yaitu kecemburuan Rasulullah SAW, ya, terhadap keluarganya, di mana Nabi bertanya, siapa orang ini? Ya, ini kok tiba-tiba ada di sini, ya, di hadapan Aisyah, yang itu adalah istri Rasulullah. Nah, ini kecemburuan seorang lelaki terhadap istrinya. Ya. Kemudian juga perlu at-tsabut min sihhat ar-radha' al-muharrim wa dhabtihi. Harus ada tasabut, betul-betul dicek ya tentang susuan ini, yang itu mengakibatkan kemaharoman ini ya. Jadi juga perlu mungkin ya dicatat ya, manusia itu ya sering lupa ya, sering lupa. Jadi biar lebih lebih pasti kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini dicatat ya, dicatat, catat. Ya, kalau tidak kelupaan nanti bisa bisa berubah hukum ya kan? Ya, mungkin terjadi di masa kita ini, misal seorang ibu ketika melahirkan air susunya nggak keluar, ya kan? Mungkin sekali terjadi, susah di awal-awal mungkin susah keluar, sementara bayi sudah nangis, sudah karuan, lapar. Akhirnya gimana? Ya minta tolong ke tetangganya mungkin bahkan. Ya mungkin ke saudaranya kalau mungkin. Atau bahkan minta tolong ke tetangganya. Tolong itu anak saya disusui. Saya belum keluar air susunya. Nah, akhirnya menyusu ke orang lain. Nah mulai dicatat berapa kali. Ya. Kalau sampai 5 kali. Dan mungkin dalam waktu sehari atau 2 hari kalau betul-betul sudah terpenuhi itu 5 kali mungkin ya. Nah harus dicatat, kalau sudah seperti itu sudah berarti dia telah menjadi anak susuan ya, menjadi mahram ya, begitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat.